Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahatiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين قوم مسلمين رحماني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk kita melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Syekh Dr. Soleh Al-Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafidhullah, di mana pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan ahkam al-hiwalah, pembahasan tentang hukum-hukum hiwalah, hukum-hukum hiwalah, yakni pengalian utang dari tanggung jawab seseorang kepada orang lain, atau mukhil kepada al-mukhal alaih, bagaimana yang telah kita sampaikan dalam masalah ini. Ada mukhil, ada mukhal alaih, ada mukhal. Mukhil itu orang yang mengalihkan tanggung jawab utangnya kepada al-mukhil alaih. Dengan mukhal ini orang yang memberikan hutang kepada al-mukhil. Kita telah sampai pada perkataan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan dalam kitabnya, wa bihadhil munasibah atau munasabah, wa bihadil munasabati fan nasihatu liman alaihim hukukun linnas. Pada kesempatan ini maka nasihat bagi setiap orang yang memiliki hak terhadap manusia atau memiliki hak kepada orang lain, wa indahum al-magdirah, al-magdirah itu ala tasdidiha, sementara mereka mempunyai kemampuan untuk melunasinya, memberikan hak tersebut kepada orang yang memiliki hak, dia mempunyai kemampuan tersebut. Misalnya utang piutang tadi, dia sudah mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya. Maka nasihat bagi orang tersebut hendaknya ayyubadiru bi ibra'i dhimamihim bi ada'iha li ashabiha. Hendaknya dia bersegera untuk melepaskan tanggung jawab mereka. Ada orang-orang yang dia memiliki hak terhadap manusia untuk melepaskan diri dari tanggung jawab mereka dengan cara apa? Bi'adaiha li ashabiha, dengan cara menunaikan hak-hak tersebut kepada pemilik-pemiliknya, kepada pemilik hak. Seperti tadi, jika berhutang, orang yang memberikan hutang kepadanya mempunyai hak untuk segera dilunasi. Berikan hak tersebut kepadanya. Auliman wahila alaihim biha, atau bagi orang yang dipindahkan kepada mereka tanggung jawab tersebut atau hak-hak tersebut. Berarti dalam permasalahan hiwalah ini, al-muhil melimpahkan, memindahkan tanggung jawabnya, tanggung jawab pelunasan utangnya kepada al-mukhal alaih. Karena al-mukhal alaih ini orang yang memiliki utang juga kepada al-muhil dengan jumlah atau jenis yang sama sebagaimana syarat-syarat yang telah disebutkan. Maka bagi orang yang dipindahkan tanggung jawab itu kepadanya, maka hendaknya dia memenuhi, menerima tanggung jawab tersebut. Wa alla yulatiyahu sum'atahum bil mumatalati wal murawaghati. Dan hendaknya dia tidak mengotori kemasyhuran mereka, atau hendaknya mereka tidak mengotori kemasyhurannya, bil mumatalah wal murawaghah, dengan cara dia menunda-nunda pemberian hak atau menunda-nunda pelunasan utang itu kepada orang yang berhak untuk mendapatkan sahuran utang tersebut. Dengan cara seperti itu, atau dia murawaghah, ya ini tadi disebutkan bil mumatalah, penundaan, penundaan utang tersebut dalam membayar utangnya tadi, atau dia melakukan tipu daya dalam pelunasan hutangnya atau pemberian hutangnya kepada orang-orang yang berhak menerima hak tersebut. Dia melakukan tipu daya. Ini nasihat dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah, agar manusia itu ketika dia mempunyai tanggung jawab terhadap hak-hak orang lain, hendaknya segera dia selesaikan urusan itu. Jangan dia tunda-tunda, misalnya dalam masalah hutang piutang tadi, dia menunda-nunda penangguhan membayar hutang, atau dia melakukan tipu daya, atau melakukan hilah, yakni ya tipu daya sama, melakukan tipu daya seperti itu, atau bahkan terkadang melakukan kedustaan-kedustaan atau bilangan dalih. Ini seringnya demikian. Hingga beliau melanjutkan nasihatnya, fakasiron manasma'u tadzallumati min ashabil huquq bisababi ta'khiri huquqihim wa tasahulil madinina bitasdidiha min ghairi 'adlin syar'i. Maka betapa banyak kami mendengar kedoliman-kedoliman yang terjadi kepada pemilik hak dengan sebab penangguhan hak-hak mereka, dengan sebab ditundanya hak-hak mereka dan diremehkannya pelunasan utang dari orang-orang yang berutang tadi. Banyak orang-orang yang berhutang itu terkadang dia meremehkan pembayaran utang tersebut min ghairi udrin syar'i, tanpa adanya udur syar'i. Tidak ada alasan syar'i yang membenarkan bagi dia untuk menunda utangnya, namun dia tunda pembayaran utang tersebut. Ini tidak dibenarkan yang demikian. Wan bidin rahmani warahmatullah, jika seseorang dia mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk bisa memenuhi hak tersebut, maka bersegeralah selama tidak ada udzur syar'i. Kama annana katsiran ma nasma'u mumatalatal aghniyai bitasdidil hiwalatil mujihati ilaihim. Sebagaimana juga kami mendengar banyaknya orang-orang yang mempunyai kemampuan menunda-nunda untuk membayar atau menutup bitasdidil hiwalat, melakukan pembayaran dalam masalah hiwalat yang ditujukan kepada mereka. Hiwalat tadi, hiwalah tadi ya, yang dialihkan penanggungan hutang itu kepada dirinya, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, al-agniya. Dialihkan tanggungan hutangnya atau tanggungan hak tersebut kepadanya, namun mereka menunda-nunda dan menangguhkan. Wa it'abul mahalin, begitu pula susahnya orang-orang yang dialihkan penanggungan utang itu kepadanya. Hatta asbahat al-hiwalatu sabahan mukhifan, karena banyaknya orang-orang kaya yang mereka menangguhkan atau menunda-nunda hiwalat yang diarahkan kepada mereka, dan susahnya orang yang muhal, orang muhal, muhalin tadi adalah orang yang memberikan pinjaman kepada mukhil, ya, itu terkadang sangat susah untuk dialihkan tanggung jawab pembayaran utang itu kepada orang lain. Ini kan gambarannya seperti itu. Artinya terkadang mukhal ini tidak maulah urusannya yang dilimpah-limpahkan seperti itu, ya susah. Padahal itu boleh kan, secara syar'i permasalahan tersebut dibolehkan. Apalagi ada dalil yang menunjukkan seperti itu. Bahkan perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar mukhal ini menerima pengalihan utangnya tersebut. Sebagaimana dalam hadis man uhila bihaqqihi 'alal 'ala mali'in falyahtal, barang siapa yang dialihkan haknya kepada orang yang mampu, maka terimalah pengalihan hak tersebut. Tapi terkadang susah. Padahal ini adalah dalam rangka untuk memudahkan pengembalian hak dia kepada pengembalian hak dia kepadanya. Dia akan lebih mudah untuk menerima yakni ini pembayaran utang karena dialihkan pembayaran utangnya kepada orang yang mampu, kepada orang yang kaya. Tapi sayang sekali tadi dikatakan oleh Syekh, ternyata banyak pula ternyata orang yang berharta itu menunda-nunda dan menangguhkannya, sehingga al-muhalin pun susah untuk kemudian dialihkan penanggungan utangnya kepadanya, kepada yang lain. Seperti itu. Padahal akad ini adalah akad untuk apa? Kemarin tujuannya adalah untuk membantu, memudahkan di kalangan manusia dalam melakukan muamalah di antara mereka. Ta'awun ala qada'i hajatihim. Dan ini adalah akad untuk ta'awun, saling tolong-menolong di antara mereka, agar supaya pelunasan utang itu bisa tercapai dengan baik dan mudah. Namun kendala-kendalanya seperti tadi, Ternyata yang dialihkan dari orang-orang kaya itu tersebut ternyata menunda-nunda, sehingga muhal, ini pun susah untuk kemudian diajak seperti itu agar dialihkan pembayaran utangnya kepada orang lain. Sehingga kata Syekh, hatta asbahat alihwalatus sabahan muhifan, sehingga jadilah muamalah khiwala ini gambarannya itu, bayangannya itu gambaran yang menakutkan. Apalagi misalnya muamalahnya itu utang piutang yang sangat besar, ya. Nah, khawatir nanti ketika dialihkan piutang tersebut ternyata nggak terbayarkan, sehingga gambarannya demikian. Nah, gambarannya sangat menakutkan, bayangannya uangnya akan hilang dan sebagainya, hak-haknya tidak akan terpenuhi ketika dialihkan, yakni hak-hak tersebut kepada yang lain atau pembayaran utang tersebut kepada al-muhal alaihi. Ini karena nasihat dari Syekh Shalih bin Hafidzullah agar setiap orang yang memiliki hak terhadap manusia dan dia mampu untuk memenuhi hak-hak tersebut, hendaknya dia bersegera untuk melepaskan tanggung jawabnya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena gambaran yang sangat menakutkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh tadi, nasihat beliau, yanfiru minha katsirun minan nas bisababidul minnas, akhirnya banyak manusia yang kemudian lari darinya, dari muamalah hiwalah ini. Orang-orang yang dialihkan padanya pembayaran hutang, ternyata dia menangguh-nanggukan hutang tersebut. Sementara susahnya orang yang muhal, orang yang dialihkan, yakni pernah dialihkan pembayaran hutangnya kepada muhal lain ini pun sangat susah, sehingga banyak yang lari, yang tidak mau kemudian melakukan akad hiwalah seperti ini. Bisa babi dulminas, dikarenakan sebabnya adalah kedoliman manusia tadi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan matlul ghani dulmun, penundaan, penangguhan pembayaran utang dari orang yang kaya itu adalah kedoliman. Ya karena banyak kedoliman-kedoliman itu, orang yang mampu untuk membayar utang kemudian dia menunda-nunda, digunakan uangnya untuk keperluan yang lain, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kedoliman. Karena sebab kedoliman ini akhirnya manusia tidak mau melakukan hiwalah. Tidak mau melakukan hiwalah, padahal akad hiwalah itu adalah akad yang sah, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerimanya. Dan telah disepakati oleh kaum muslimin tentang bolehnya akad tersebut, dikarenakan tujuannya adalah untuk memudahkan manusia dalam penunaian hutang-hutang mereka. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, idza sahat wa idza sahatil hiwalatu bi an ijtama'at syurutuha al-madhkurah. Apabila hiwalah itu sah dengan terkumpul syarat-syarat yang telah disebutkan, terkumpul sudah syarat-syaratnya yang telah disebutkan di atas, fa innal haqqo yantaqilu biha min dhimmatil mukhil ila dhimmatil muhali alaihi. Ketika sudah sah, syarat-syaratnya juga sudah disebutkan, sudah terkumpul padanya hiwalah, maka hak itu berpindah dari tanggungan mukhil kepada tanggungan muhal alaih. Mukhil tadi apa? Orang yang berutang kepada muhal. Sedangkan muhal alaih, orang yang dialihkan pembayaran hutang kepadanya. Jika telah terpenuhi syarat-syaratnya tadi, Berarti tanggung jawab mukhil itu telah terlepas menjadi tanggung jawab muhal alai. Wa tabarra'a dhimmatul muhil min hadzal haq, dan tanggungan mukhil telah terlepas dari hak ini. Li'anna ma'naha takhwilul haqqi min dhimmatin ila dhimmah. Karena kan makna khiwalah itu adalah, maknanya adalah pemindahan hak dari tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain. Jadi kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, terkumpul syarat-syaratnya dalam khiwalah, maka sah khiwalah tersebut. Nah, sehingga haknya, hak penagihan hutang itu kepada mukhal alaih, tidak kepada mukhil. Maka kata Syaikh, fala yusawwigu lil muhali ay yarji'a ilal muhil. Maka tidak ada kesempatan bagi mukhal. Mukhal itu yang memberikan hutang kepada mukhil. Nah, memberikan piutang kepada mukhil. Tidak dibolehkan kepada mukhal untuk mengembalikan tanggung jawab tersebut kepada mukhil. Karena sudah dialihkan penagihan piutangnya kepada mukhal alaih. Li'anna haqqa intaqala ila ghairi, karena haknya, hak mukhal tadi sudah berpindah kepada selainnya. Fa'alaihi ayyashrifa wujhatahu wa mutalabatahu ilal muhal alaih. Maka wajib atasnya untuk yakni menuntut atau mengambil haknya kepada mukhal alaih, kepada orang yang dipindahkan tanggung jawab tersebut kepadanya dari al-muhil. Dari orang yang memindahkan tanggung jawabnya kepada mukhal alaih. Fayastawfi minhu aw yastatu liha ma'ahu ala ayyi syaklin min al-ashkali fi nu'iyatil istifa. Maka dia meminta pembayaran utang tersebut darinya, dari mukhal alaih. Atau dia mungkin membahas bersama mukhal alaih tentang satu cara atau cara apa saja yang bisa digunakan untuk memenuhi hak-hak tersebut sehingga terlunasi apa yang menjadi haknya. Dia bahas dengan mukhal alaih, bukan kepada mukhil. Al-mukhal membahas dengan mukhal alaih tentang cara atau masalah-masalah apa saja yang ada pada pelunasan utang tersebut. Gimana caranya supaya terselesaikan utang tersebut, dibahas bersamanya. Wal hiwalatu syar'iyyatu wafa'un sahih wafa'un sahihin wa tariqu masru' wa tariqun masru' wa tariqu masru'in. Maka akad hiwalah syar'i ini adalah pelunasan hak secara benar dan jalan yang diperintahkan. Jadi akad hiwalah yang secara syar'i itu adalah termasuk jalan yang diperintahkan dan cara pemenuhan hak yang benar. Wa fiha taysirun 'alan nas idza stughilatil istighlalan sahihan wastu'milat istimalan hasanan. Maka di dalamnya, dalam akad hiwalah itu ada kemudahan atas manusia jika dilakukan dengan benar dan dikerjakan dengan baik. Nah, jika dilakukan dengan benar dan dikerjakan dengan baik, akad hiwalah ini akan ada padanya kemudahan bagi manusia. Sehingga tidak ada lagi orang kaya yang menunda-nunda penanggungan utangnya, dan tidak sulit lagi didapatkan al-muhal. Orang yang mau dialihkan penanggungan hutangnya kepada yang lainnya. Terutama kepada orang yang mampu untuk melunasi hutang. Ya tidak susah kita dapatkan yang seperti itu. Ketika akad ini dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar dan dikerjakan dengan baik. Walam yakun fiha mukhati'atun wala murawagoh. Mukhati'atun wala murawagoh. Selama tidak ada di dalamnya yakni penipuan dan tipu daya. Selama tidak ada penipuan, nah, mengalihkan pembayaran utang kepada yang lain itu hanya tipu-tipu saja. Misalnya, saya punya utang kepada Fulan, saya telah memberikan utang kepada Fulan misalnya 50 juta. Padahal Fulan tidak pernah berutang kepada dia, sehingga dialihkan penagihan utang kepada Fulan, misalnya seperti itu. Nah, ini namanya tipu daya. Nah, ini akan memberikan kesulitan kepada seorang, dan akhirnya tadi gambaran gambaran hewan lain itu adalah gambaran yang mengerikan, yang mana kemudian banyak orang yang lari dari akad hiwalah ini. Nasallu wassalamul afiyah. Ikhwan fillah dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai pembahasan tentang akad hiwalah. Kita masuk pada babun fi ahkamil wakalah. Babun fi ahkamil wakalah. Kita masuk pada bab tentang hukum-hukum perwakilan. Ini seseorang mewakilkan kepada orang lain atas satu perbuatan. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-wakalatu bifathil wawi wa kasriha. Al-wakalah bisa dengan fathah wawunya, atau bisa kita katakan al-wikalah. Bisa dibaca al-wakalah, bisa dibaca al-wikalah dengan fathah wawu atau dengan fathah kasroh. Bisa kita katakan wakalah, bisa katakan wikalah. Apa makna daripada al-wakalah? Ini adalah at-tafwidu. Yani maknanya adalah penyerahan. Atau pemberian, tafwid. Ini makna wakalah. Seperti sebagian daripada doa-doa ketika kita mau tidur itu ya kita tafwid, ya, menyerahkan ya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. At-tafwid maknanya adalah penyerahan, seperti yang ku katakan wakaltu amri ilallah, aku serahkan urusanku kepada Allah. Ai fawattuhu ilaihi, ai aku serahkan, aku pasrahkan urusannya kepada Allah. Kita juga seperti itu. Dalam doa-doa kita tadi, sebagaimana saya sampaikan, ketika hendak tidur, hendaknya seorang menyerahkan urusannya kepada Allah SWT, sebagaimana disunahkan dalam dalam doa tersebut kita kita mau tidur. Seperti yang disebutkan dalam riwayat yang ada dalam Riyadhus Shalihin, doa yang dipanjatkan sebelum tidur dalam bab adab-adab sebelum tidur, ada doa di situ, Allahumma inni aslamtu ilaika. Ya Allah, aku serahkan aslamtu, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wajhtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Ini ada kalimat wa fawwadtu amri ilaika. Wa alja'tu dhuhri ilaika, dan aku perlindungkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dengan penuh harap dan rasa takut kepadamu. La malja' wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat selamat kecuali darimu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan kepada rasul yang telah kau utus. Di antara doanya adalah wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Ini doa ketika seseorang mau tidur, karena banyak urusan-urusan yang mungkin ada pada hari-hari kita yang kita lakukan di siang hari tersebut. kita mempunyai urusan ini, urusan itu, urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan anak, urusan ini dan sebagainya. Maka ketika kita mau tidur, serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hati lapang, tenang, tenteram. Nah, seperti itu. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara sunnah. Sunnah dalam doa sebelum tidur. Di antara doanya adalah tafwidin tadi. Yakni fawwadtu amri ilaika, aku serahkan. Aku pasrahkan urusanku kepadamu ya Allah. Kemudian secara istilah wastilahan makna wakalah al-wakalatu istilahan istinabatu jaizit tasarrufi mislahu fi mata dakhuluhun niyabatu. Maknanya adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain agar menggantikannya dalam hal-hal yang boleh atau yang bisa diwakilkan. Dalam hal yang boleh atau yang bisa diwakilkan. Kalau perkara-perkaranya tidak boleh diwakilkan, ya tidak boleh. Ada wakalah. Contoh misalnya perkara yang tidak bisa diwakilkan. Misalnya seorang sholat. Sholat ini adalah yakni pekerjaan badan. Tidak bisa diwakilkan pada orang lain. Atau banyak orang sekarang meremehkan, kemudian saya titip salam saja, titip salam, melakukan sholat. Artinya dia ingin diwakilkan sholatnya kepada orang lain, gak bisa seperti itu. Atau seseorang berpuasa, saya wakilkan puasa saya kepada yang lain, gak bisa. Atau wudu misalnya, wudu bersuci dari hadas setelah dia buang air kecil, buang air besar, kemudian bersucinya diwakilkan kepada orang lain. Tidak bisa seperti itu. Atau masalah hudud, masalah hukuman-hukuman. Hukuman-hukuman, misalnya kisos. Orang yang membunuh kemudian dia harus dikisos dengan dibunuh, diwakilkan kepada orang lain. Tidak boleh. Masalah hudud harus dia yang menjalani kejahatan tersebut yang dia yang menjalani hukumannya, bukan orang lain, bukan lain, maka tidak boleh dalam hal wakalah seperti itu. Jadi wakalah itu pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain agar menggantikannya dalam urusan atau hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam urusan yang tidak boleh diwakilkan, yang tidak boleh dia mewakilkan urusannya tersebut. Ini wakalah. Wa ya jaizatun bil kitabi wasunnati wal ijma'. Wakalah ini adalah perkara yang dibolehkan berdasarkan Alkitab, berdasarkan Al-Qur'anul Karim, berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sunnah Rasul, dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama dan kaum muslimin tentang bolehnya akad wakalah tersebut atau muamalah wakalah tersebut. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa ba'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah. Dalam surat Al-Kahf atau Al-Kahfi biasa kita sebut, yakni ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, suruhlah, fa ba'atsu, suruhlah salah seorang di antara kalian untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Berarti mereka yang Ashabul Kahf yang jumlahnya itu 7, ya. 8 dengan anjingnya tadi, menyuruh, mewakilkan kepada salah seorang tadi untuk pergi ke kota dan membelanjakan dengan uang harta tersebut. Ini mewakil, jadi wakil dari teman-temannya tadi untuk belanja. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat yang ke-55. Dia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyebutkan perkataan Yusuf, qala ja'alni ala khazaini. Qala ja'alni ala khazainil ard. Kata Yusuf, berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Bendaharawan, bendahara, berarti dia yang mewakili, mengurus urusan daripada keuangan negeri Mesir. Di negeri Mesir ada Malik, ada rajanya, ya, yang mewakili urusan perbendaharaan negeri Mesir itu adalah Yusuf alaihissalam. Ini wakilnya. Berarti di sini ada perwakilan. Begitu pula dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha." Sesungguhnya sedekah-sedekah itu, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan pengurus-pengurus zakat. Nah, ini pengurus-pengurus zakat. Maka dalam ayat ini berarti Allah SWT membolehkan perwakilan pengurusan zakat. Perwakilan pengurusan zakat. Yang hal ini sehukum dengan perwakilan bagi orang-orang yang berhak mendapatkan zakat pula. Dia dalam ayat ini, beberapa ayat yang disebutkan tadi menunjukkan tentang bolehnya adanya perwakilan, adanya wakalah. Karena kan terkadang seseorang mungkin tidak bisa melakukan urusannya sendiri. Diwakilkan kepada anaknya, diwakilkan kepada orang lain, diwakilkan kepada yang lainnya, seperti itu. Tidak bisa dia mengerjakan segala urusannya, terkadang demikian. Ini dalil dari ayat-ayat Al-Quran menyebutkan tentang bolehnya adanya perwakilan tersebut. Begitu pula dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wakala sallallahu alaihi wasallam Urwah bin Al-Ja'd fi syira'i syat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Urwah bin Ja'd dalam pembelian seekor kambing. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Aba Rafi fi tazwiji sallallahu alaihi wasallam Maimunah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Aba Rafi dalam pernikahannya dengan Maimunah. Dan terkenal pula pada masa awal-awal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan pernikahannya dengan Raja Najasyi, dengan siapa? Romlah binti Abi Sufyan. Nah, ini bentuk-bentuk perwakilan. Namun hadis ini, kata Asy-Syaikh Nasruddin Albani, hadis tentang Rasulullah mewakilkan kepada Aba Rafi dalam pernikahannya dengan Maimunah itu hadis yang dhaif. Akhrajahu Ahmad wa Darimi wa Nasa'i fil Kubra. Di mana hadis ini keluarkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan pula Imam Ad-Darimi, dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Al-Kubra, dan juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi, wa da'afahu Al-Albani fil Irwa, dan didhaifkan hadis ini oleh Al-Imam Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Namun hadis yang pertama jelas sekali, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi, wa wakkala sallallahu alaihi wasallam Urwah bin Ja'd fi syira' isyad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Urwah ibn al-Ja'd untuk pembelian satu ekor kambing. Begitulah hadis-hadis yang lainnya yang disebutkan di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ingin keluar menuju Khaybar, yang disebutkan hadis tersebut dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku ingin keluar menuju Khaybar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jabir ingin keluar menuju yakni Khaybar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ida ataita wakili fakhud minhu khamsata asra wasakan atau waskon. Jika kamu mendatangi wakilku, ambillah darinya 15 wasak. Karena dalam Khaybar tersebut, yakni harta benda yang dikuasai oleh kaum muslimin dan telah dibagi-bagi, diantaranya adalah bagian dari Rasulullah SAW itu diwakilkan kepada orang-orang Khaybar. Sehingga ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu hendak pergi ke Khaybar, Rasulullah SAW berpesan kepada Jabir, jika engkau mendatangi wakilku, ambil darinya 15 awsaq. Dari kurma. 15 awsaq dari kurma. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Begitu pula dari Urwah bin Ja'ad tadi ya. Dari Urwah Al-Ja'ad bin Al-Ja'ad, ia mengatakan, tawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dagangan berupa hewan-hewan ternak dan sebagainya yang akan dibawa oleh orang Badui. Nabi lalu memberikan satu dinar dan berkata, ya Urwah, i'ti jalaba fastari lana syatan. Sebagaimana diriwayatkan tadi secara ringkas oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Baik Urwah, datangilah hewan-hewan ternak itu dan belikanlah kami satu ekor kambing. Belikanlah kami satu ekor kambing. Nah, itu hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang bolehnya akad wakalah tersebut. Tentang bolehnya akad wakalah. Begitulah ikhwan fiddin dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dalam ijma, wa dzakara al-muwaffaqu wa ghairuhu ijma al-ummati ala jawazil wakalati fil jumlah. Telah disebutkan oleh al-muwaffaq di sini yakni al-muwaffaq ibnu qudamah rahimahullah dan yang selainnya, beliau menyebutkan tentang kesepakatan umat, bahwa umat telah bersepakat tentang bolehnya akad wakalah. Muamalah wakalah ini diperbolehkan. Seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan satu hal-hal yang dibolehkan untuk diwakilkan. Jadi yang dibolehkan untuk diwakilkan. Kalau yang tidak bolehkan, ya tidak boleh. Seperti sholat tadi, puasa, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Kecuali puasa nandar misalnya, puasa nandar dan dia sudah meninggal, saya akan berpuasa satu minggu misalnya, kalau urusan penjualan rumah saya laku, atau kalau saya sudah menunaikan ibadah haji misalnya. Dia sudah menunaikan ibadah haji, selesai pulang, belum sempat melakukan nandarnya itu, meninggal misalnya. Sudah haji. Tadi dia mengatakan, kalau sudah berangkat haji, saya nanti pulang akan berpuasa nandar selama seminggu misalnya. Nah, ini boleh diwakilkan kalau puasa nandar. Kalau puasa Ramadan enggak boleh diwakilkan. Puasa yang wajib atas seseorang untuk melakukannya enggak boleh. Hakata. Fil jumlah, jadi secara garis besar atau secara umum disebutkan oleh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullah dan selainnya tentang kesepakatan umat tentang bolehnya akad wakalah. Walhajatud da'iyatun ilaiha, dan kebutuhan menuntut untuknya. Dikarenakan tadi idlam yumkin kullu ahadin, idlam yumkin kullu ahadin fi'lu atau fa'ala ma yahtaju ilaihi binafsihi. Ketika tidak mungkin setiap orang itu melakukan apa yang dia butuhkan untuk dirinya. Apalagi masa-masa sekarang ini ya. Masa-masa sekarang ini orang butuh ini butuh itu, dia cukup pakai itu kan kepada yang lain banyak sekali. Butuh beli ini, butuh beli itu, butuh beli kitab dan sebagainya. Banyak perwakilan-perwakilan untuk membelikan hal tersebut. Nah, ketika memang seseorang tidak mungkin untuk melakukan yang dia butuhkan untuk dirinya, dia boleh wakilkan kepada orang lain. Tolong belikan ini, belikan itu, belikan ini, belikan kita, belikan kain, belikan dan sebagainya. Tolong kerjakan ini, lakukan ini. Tolong cangkul sawah saya, ini dan itu. Diwakilkan kepada orang lain. Maka kebutuhan menuntut untuk seperti itu. Karena kan tadi setiap orang tidak bisa dia, yakni melakukan setiap apa yang dia inginkan. Maka dia boleh wakilkan kepada yang lainnya. Kemudian matan akidu bihil wakalah, apa sahnya wakalah itu? Bagaimana wakalah itu bisa menjadi sah? Tan akidul wakalah tu bikulli qaulin yadullu 'alal ibni. Wakalah itu akan menjadi sah dengan setiap ucapan yang menunjukkan atas perizinan. Misal if al kada misalnya, seperti if al kada, lakukan seperti ini. Seorang memerintahkan kepada yang lainnya untuk melakukan apa yang dia perintahkan, lakukan seperti ini. Berarti dia sudah mengizinkan orang itu melakukan perbuatan tersebut. Oh, adzan tu laka fi fi'lil kada, aku mengizinkan kamu untuk melakukan perbuatan ini. Ucapan atau izin untuk melakukan satu perbuatan. Maka ini sudah dianggap sah wakalah tersebut. If al kada, lakukan seperti ini, atau aku izinkan kamu untuk melakukan seperti ini. Maka ucapan ini atau perintah untuk melakukan itu atau langsung berupa izin kepadanya itu menunjukkan tentang sahnya wakalah. Jadi wakalah itu telah sah. Namun bagaimana dengan orang yang mewakili? Yang mewakilinya tadi yang diperintahkan untuk melakukan ini dan melakukan itu atau untuk melakukan perbuatan itu dan perbuatan itu. Wayasihul kubul alal fauri wa ala tarahi bikulli qaulin aw fi'lin yadullu alal kubul. Untuk orang yang mewakili, sah dia untuk menerima secara langsung atau untuk menerima secara jeda waktu. Lakukan seperti ini. Ya, insyaallah besok atau minggu depan. Boleh. Aku izinkan kamu untuk melakukan seperti ini. Ya, saya akan lakukan ini nanti bulan depan. Boleh. Atau lakukan seperti ini, siap. Saya lakukan sekarang juga. Boleh. Ya, sah. Dia sebagai wakil dengan ucapan tersebut untuk menerima perwakilan tadi secara langsung atau secara jeda waktu. Bikuli kaulin awfilin yadul ala kubul, dengan setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan bahwa dia menerima perwakilan itu. Lianna kubula wukalaihi alaih salatu wassalam kana mutarakhian antau gili iyahum. Karena wakil-wakil Rasulullah SAW dulu menerima perwakilan tersebut dengan jeda waktu. dari perwakilan yang diserahkan kepada mereka. Jadi ada jeda waktunya. Jadi bagi orang yang diwakilkan padanya itu, dia boleh menerima secara langsung atau secara jeda waktu. Kemudian kata Syekh Salafoyan hafidhullah wa tasihul wakalatu mu'akkotatan wa mu'allakotan bisyartin. Wakalah itu sah dengan ditentukan waktunya dan diikat dengan syarat. Ka'ayyakula seperti engkau mengatakan anta wakili syahron, engkau menjadi wakilku selama sebulan. Nah, ini diikat dengan waktu. Dia menjadi wakilnya selama satu bulan, berarti mu'akkotatan, diikat dengan waktu. Nah, ditentukan waktunya bahwa dia menjadi wakil itu satu bulan. Wa kaqoulihi idza tammat ijaratu dari fabiha. Seperti ucapannya, jika telah selesai sewa rumahku, juallah rumah itu. Nah, ini berarti diikat dengan syarat. Syarat menjual rumah, dia boleh menjual rumah ketika sudah selesai masa sewanya. Ini diikat dengan syarat. Ikhwan fillah dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian satu baris lagi kita baca, wa yu'tabaru ta'yinul wakil. Harus ada penentuan orang yang diwakilkan tadi. Walatan akidu biqoli, maka tidak sah ucapan orang yang mengatakan wakaltu ahada hadaini, aku serahkan urusanku kepada salah satu dari dua orang ini. Berarti ini enggak jelas. Orangnya enggak ditentukan sama dia. Ini enggak boleh. Harus ditentukan siapa yang menjadi wakil dia. Au bitaukili man lam ya, au bitaukili man la ya'rifu, atau dia mewakilkan kepada orang yang dia tidak kenal. Ini juga enggak boleh. Mewakilkan kepada orang yang tidak dia kenal. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, mungkin sampai di sini dulu apa yang kita bahas pada pembahasan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.